Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bahayanya pengkafiran yang mencakup ya bahaya di dunia maupun di akhirat. Adapun di dunia apa akan menjadi di antaranya? Hah? Apanya? Halal darahnya. Taib. Coba diurutkan konsekuensi-konsekuensinya ketika seseorang menetapkan seorang muslim itu telah kafir. Nah, dengan diurutkan akan lebih mudah untuk menyampaikan. Yang pertama, berkonsekuensi apa? Abdurrahman. Yang pertama, yakni diminta taubat, istitabah. Diminta taubat harus baik untuk rujuk kepada Islam. Apabila dia mau kembali kepada Islam, maka diterima dalam jangka 3 hari. Namun jika tidak mau kembali kepada Islam, apa? Nah, maka dia berarti telah murtad, ya, dan wajib untuk dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Baik, konsekuensi berikutnya apa? Hasan. Dari penetapan hukum kafir terhadap seseorang. Secara umum terputus ukhuwah ya dari sisi agama antara dia dengan saudara-saudaranya kaum muslimin. Demikian pula pernikahannya ya terbatalkan dan terputus saling mewarisi. Ya tidak bisa diwariskan. Dia tidak mewarisi harta kaum muslimin, tidak pula hartanya diwarisi oleh kaum muslimin. Nah, kemudian dia dilarang untuk mempergunakan hartanya pada waktu istitabahnya. Apabila dalam jangka waktu dimintai tobat tersebut telah selesai dan dia tidak mau kembali kepada Islam, maka hartanya menjadi bait. Ya, bagi baitul mal. Baik. Kemudian konsekuensi yang lain apa bagaimana? Nah, kalau dia mati tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan, tidak boleh disolati, nah dan tidak boleh dikubur di pemakaman kaum muslimin. Nah, adapun hukum di akhirat bagaimana? Abu Arif, hukum di akhirat ketika seorang ditetapkan kafir berarti tidak akan mendapatkan rahmat, tidak akan mendapatkan ya surga sama sekali, tidak ada kesempatan. Dia kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak pantas untuk mendapatkan syafaat. Jadi pengkafiran mempunyai konsekuensi yang sangat fatal. Oleh karena itulah datang dalil-dalil yang begitu banyak memperingatkan kita dari masalah takfir ini, sehingga tidak menerapkannya secara serampangan. Di antara dalil yang memperingatkan kita dari masalah takfir apa? Amin. Nah, طيب يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا perintah untuk tabayyun, meminta untuk ya perintah untuk meminta kejelasan. Juga ayat yang lain apa? Arif Kabir. Wala tanabazu bil alqab. Nah, pada surat Al-Hujurat para ulama diantaranya menyebutkan bahwasanya makna tanabazu bil alqab yaitu panggilan seseorang kepada saudaranya wahai kafir, wahai fasik. Naam. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Syaukani rahimahullah, اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala mengatakan, ketahuilah bahwasanya menetapkan hukum atas seorang muslim dengan keluarnya dia dari agama Islam dan masuknya dia ke dalam kekufuran tidaklah pantas bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk terjun kepadanya kecuali dengan burhan, kecuali dengan bukti. Enggak boleh seorang terjun menetapkan fulan kafir atau fulan telah keluar dari Islam. Nah, illa bi burhanin, kecuali dengan burhan. Yang sifat burhan ini Allah min syamsin nahar, yang lebih jelas dari matahari di siang bolong. Maksudnya apa? Ya, burhan bukti yang sangat jelas seperti jelasnya matahari di siang hari. Bahkan dikatakan di sini lebih jelas lagi daripada ya matahari tersebut. Kenapa? Fa innahu qad thabata fil ahaditsis sahihatil marwiyati min tariqi jama'atin min ashabah anna man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma hakadha fi sahih. Sebab telah tetap dalam hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari jalan sederetan para sahabat, bukan satu tapi jamaah, bahwasanya siapa saja mengatakan kepada saudaranya ya kafir, ya dia menuduh saudaranya wahai kafir atau memanggilnya wahai kafir, maka sungguh salah seorang dari keduanya ya telah membawa konsekuensi dari panggilan tersebut. Mesti salah satu dari keduanya akan membawanya, baik yang dipanggil atau yang memanggil. Kalau memang yang dipanggil itu kafir, jelas ya kekafiran merupakan musibah yang sangat besar baginya. Adapun kalau yang dipanggil ya kafir ini pada hakikatnya tidak kafir, maka orang yang memanggilnya ini yang akan membawa dosa besar. Demikian diriwayatkan dalam as-sahih, yakni Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abdullah bin Umar. Wa fi lafdin akhar fi sahihain wa ghairihima man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwwullahi wa laysa kadzalika illa hara alayhi ay raja'a. Dan pada lafaz yang lain dalam sahihain juga, tapi dari hadis yang lain, dari hadis Abi Dzar. Dan yang selainnya, Rasulullah SAW mengatakan, siapa saja yang memanggil seorang laki-laki dengan kekafiran, atau dia mengatakan kepada saudaranya aduwullah, ya musuh Allah, dalam keadaan dia tidak demikian, illa hara alaih, kecuali dosanya akan kembali kepadanya. Baik, dosa dari tuduhan tersebut akan kembali kepada orang yang mengatakan. Wa fi lafdin fi sahih faqad kafara ahaduhuma. Dan dalam lafaz pada as-sahih, kata as-sahih fadilillah, kalau disebutkan secara mutlak oleh para ulama, ini ada tiga kemungkinan. Ya, apakah itu Sahih Bukhari, ataukah Sahih Muslim, ataukah kedua-duanya. Faqad kafara ahaduhuma, sungguh salah seorang dari keduanya telah kafir. Tapi lafaz ini fadilillah tidak ya didapat di dalam sahihain. Ya, lafaz yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani ya tidak didapat di baik dalam Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari dengan lafaz tersebut. Tapi hadis al-hadis wa ma warada mauridaha a'dhamu zajirin wa akbaru wa'idin min at-tasarru'i fi at-takfir. Pada hadis ini dan ya hadis yang lain yang semakna merupakan sebesar-besar cercaan dan sebesar-besar nasihat dari tergesa-gesa dalam penetapan hukum kafir terhadap seseorang. Kenapa? Karena pada hakikatnya apabila keliru, dosa besar akan kembali kepadanya. Waqala Ibnu Abdul Barr rahimahullah fi ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam faqad ba'a biha ahaduhuma. Dan Ibnu Abdul Barr telah berkata dalam menjelaskan makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ba'a biha ahaduhuma. Maksudnya bagaimana? Apakah salah seorang dari keduanya itu akhirnya menjadi kafir mesti? Ya, kalau yang dikatakan kafir, dia kafir, maka ini tidak iskal. Tapi sekarang, apakah seseorang yang menuduh saudaranya atau memanggil saudaranya wahai kafir, kemudian tidak benar penetapan hukum kafir tersebut, kemudian yang kafir itu malah yang memanggilnya? Ibn Abdul Bar menerangkan makna hadis tersebut, yuridu annal maqula lahu ya kafir in kana kadzalika faqad ihtamala dzanbahu wa la syai'a 'ala al-qa'il lahu dzalik li sidqihi fi qawli. Rasulullah menginginkan bahwasanya yang dipanggil dengan sebutan ya kafir tadi, apabila dia memang demikian keadaannya, maka sungguh dia telah membawa dosanya, dosa kekufuran. Dan tidak ada dosa atas orang yang memanggilnya, yang mengatakan bahwasanya dia itu kafir. Disebabkan karena orang yang memanggil itu telah benar dalam panggilannya, telah benar dalam perkataannya. Kalau memang yang dikatakan kafir itu benar-benar kafir. Fa in lam yakun kadzalika faqad ba'a al-qa'ilu bi dzambin katsirin wa itsmin 'adzimin. Wa ihtamalahu bi qawlihi dzalik. Namun apabila tidak demikian keadaannya, orang yang dipanggil itu masih muslim, tapi dia telah lancang menghukuminya kafir, maka sungguh orang yang mengatakan hal tersebut telah membawa dosa yang besar, membawa dosa yang besar, dan dia akan membawanya dengan sebab perkataannya tersebut. Wa hadza ghayatan fit tahdhiri min hadzal qaul wan nahyi an yaqula li ahadin al ahli al qiblati ya kafir. Dan ini merupakan peringatan yang sangat dari perkataan tersebut, yaitu seorang lancang memanggil saudaranya yang kafir, menetapkan hukum kepada saudaranya muslim dengan kekafiran, dan merupakan larangan yang sangat dari mengatakan kepada seseorang dari ahli kiblah dengan sebutan ya kafir. Hal ini jelas apa yang dibilang, berarti makna faqad ba'a biha ahaduhuma, maknanya apa? Yaitu maka sungguh salah seorang dari keduanya mesti akan membawa dosanya, mesti akan membawa dosa, tidak bisa terelakkan, mesti salah satu dari keduanya akan membawa dosa. Kalau yang dikatakan kafir itu memang benar-benar kafir, maka dia akan membawa dosa kekufurannya, sedangkan yang memanggilnya tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau ternyata yang dikatakan kafir itu tidak kafir, maka orang yang memanggilnya, yang menetapkan hukum kafir, itulah yang akan membawa dosanya. Tentunya ini merupakan perkara yang sangat berbahaya bagi keselamatan agama seseorang. Hanya dengan ucapan yang dia ucapkan alhamdulillah, ternyata mengakibatkan dosa besar harus dia pikul. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره طيب فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره فالراجع التكفير لا الكفر فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله. Ini juga penjelasan yang lain tentang makna faqad ba'a biha ahaduhuma, alhamdulillah, agar jangan sampai keliru pada sebagian manusia. Terkadang memang terjatuh dalam kekeliruan tersebut, yaitu menyangka bahwasanya yang mesti dibawa adalah kekafiran. Jadi kalau yang dikatakan kafir tidak kafir, berarti yang menetapkan hukum kafir dialah yang menjadi kafir. Ini kekeliruan yang fatal. Ibnu Hajar mengatakan makna hadis faqad raja'a alaihi takfiru. Sungguh ya, pengkafiran itu sendiri kembali kepadanya. Ya, takfirnya itu kembali kepadanya. Jadi yang kembali kepada dirinya itu adalah pengkafiran. Ini makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man da'a rajulan bil kufri aw qala adullah wa laisa kadzalika illa har alai. Ya, kecuali akan kembali kepadanya. Dimaksud kembali kepadanya apa? Apakah kekafiran? Tidak. Maksudnya adalah takfirnya, hukum pengkafiran itu sesungguhnya kembali kepada dirinya sendiri. Kenapa? Taib. Karena sesungguhnya dia seakan-akan mengkafirkan dirinya sendiri. Sebab dia telah mengkafirkan orang yang sama dengan dia, yaitu mengkafirkan seorang muslim, padahal dia juga muslim. Berarti ya, sungguhnya dia telah mengkafirkan dirinya sendiri. Paham? Ini makna illa haru alaihi, kecuali ya akan kembali kepada dirinya hukum pengkafiran tersebut. Kenapa hukum pengkafiran itu kembali kepada dirinya? Sebab ya dia telah mengkafirkan seorang yang sama dengan dia, sama-sama muslim. Kalau dia kafirkan berarti ya seakan-akan dia telah mengkafirkan dirinya sendiri. Taib. Penjelasan berikutnya dari Imam Al-Qurtubi, wa qala Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wal hasilu anna al-maqul lahu in kana kafiran kufran syar'iyyan faqad sadaqa al-qa'ilu wa dhahaba biha al-maqul lahu wa in lam yakun raja'at lil-qa'ili ma'arratu dhalika al-qawli wa ithmuhu. Imam Al-Qurtubi mengatakan kesimpulannya bahwasanya al-maqululah, maksud al-maqululah qanifillah, yaitu orang yang dipanggil itu, yang dihukumi dia kafir, ini namanya al-maqululah. Jadi yang dipanggil, misalnya dipanggil dengan yang kafir, ya orang yang dipanggil ini. Nah, orang yang dihukumi kafir atau yang dipanggil dengan panggilan kekafiran ini, apabila dia memang kafir secara syar'i, maka tentunya orang yang mengatakan itu telah benar. Dan yang dipanggil itulah yang akan membawa dosa kekufurannya, karena memang dia benar-benar kafir. Tapi apabila dia tidak kafir, yang dipanggil itu sebenarnya masih dalam lingkaran Islam, maka raja'at lil qa'ili ma'arratu dhalikal qawli, ya bagi orang yang mengatakan itulah kembali akibat buruk dari perkataannya sendiri, demikian pula akan kembali kepada dirinya dosa dari perkataan tersebut. Jadi dari penjelasan para imam ini apabila kita ketahui bahwasanya makna faqad ba'a biha ahaduhuma, ini maksudnya adalah sungguh ya, telah kembali kepada salah seorang dari keduanya dosa dari ucapan tersebut. Faqad syabbaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam takfir al-muslimi fi haditsin akhar bi qatlih. Ini tahdzir yang lain, peringatan yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah memisalkan orang yang mengkafirkan saudaranya seperti telah membunuhnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam wa man rama mu'minan bi kufrin fa huwa kafir. Siapa saja yang menuduh seorang mukmin dengan kekafiran, maka sungguh dia seperti telah membunuhnya. Dan kita tahu dosa pembunuhan, dosa yang sangat besar. Wa qala al-Imam an-Nawawi, wa fi majmu'i dhalika ma yashhadu li sihhati at-taghlidhi bi taqfir al-mu'mini wa ikhrajihi min al-islam ma shahadatihi bil tawhid wan nubuwwah wa khassatan ma qiyamihi bi arkanil islam wa tajannubihi lil kaba'ir wa dhuhuri amarati sidqihi fi tasdiqihi li ajli ghalatin fi bid'ah. Ibn al-Wazir dalam kitab beliau Itharul Haqq ala al-Khalq menyatakan pada kumpulan dalil-dalil itu semua yang menjelaskan tentang bahaya dan peringatan dari pengkafiran, yang terdapat dalil-dalil yang menguatkan tentang sahihnya ancaman keras dalam pengkafiran seorang mukmin dan dalam penetapan hukum keluarnya seorang muslim dari Islam bersamaan dengan persaksian dia terhadap tauhid dan kenabian, terkhusus lagi bersamaan dengan penegakan dia terhadap rukun-rukun Islam, dan dia telah meninggalkan dosa-dosa besar, serta terlihatnya tanda-tanda kejujuran dalam keimanannya disebabkan karena kekeliruan dalam suatu bid'ah. Jadi seorang fanihillah ketika melihat saudaranya mukmin, nah, yang bersaksi dengan tauhid dan kenabian, dia menegakkan rukun-rukun Islam, meninggalkan dosa-dosa besar, juga kelihatan dia itu bukan orang munafik, kelihatan jujur dalam keislamannya, maka ya, di sini dalil-dalil yang begitu banyak menunjukkan tentang ya kerasnya peringatan dari mengkafirkan orang seperti ini keadaannya ketika dia terjatuh dalam kekeliruan sehingga terserumus misalnya dalam suatu kebid'ahan. Jangan sampai hanya karena suatu kebid'ahan kemudian langsung dia dikafirkan. La'alla al-mukaffira lahu la yaslamu min mithliha. Yang kemungkinan orang yang dikafirkan itu tidak selamat dari dosa yang semisal dengannya, au qaribin minha, atau dosa yang dekat dari dosa yang dengan sebabnya dia mengkafirkan saudaranya tersebut. Fa innal ismata murtafi'atun, karena sungguhnya kemaksuman itu terangkat, tidak ada yang maksum kecuali para anbiya dan rasul. Wa husnu dhannil insani bi nafsihi la yastalzimu salamata min dhalika aqlan wala syar'an. Ini penting. Poin yang disebutkan oleh Ibnu Rajab di sini ya, dan husnu dhannya seseorang terhadap dirinya sendiri tidak melazimkan keselamatan baik secara akal maupun secara syar'i. Dan bahkan ikhwanifillah, hendaknya seorang muslim itu lebih banyak su'udzon terhadap dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri dia lebih banyak su'udzon. Karena husnudzon terhadap diri ini akan menjerumuskan dalam sifat gurur, kibar, ujub. Nah, dan walaupun dia husnudzon, ini saya seorang yang menegakkan rukun-rukun Islam, meyakini rukun-rukun iman, menjauhi dosa-dosa besar, yang tidak akan mungkin terjatuh dalam kekafiran. Ini tidak melazimkan dia betul-betul selamat baik secara akal maupun secara syar'i. Kenapa? Karena tidak ada yang maksum. Balil ghalibu ala ahli al-bid'i shiddatul 'ujbi bi nufusihim wal istihsani li bid'atihim. Bahkan yang mayoritas yang ada pada ahli bidah dari kalangan orang-orang khawarij ikhwanifillah, yaitu begitu dahsyatnya sifat ujub yang ada pada mereka, ujub terhadap diri-diri mereka, dan menganggap baik kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Ini asal dari ahli bidah. Terlebih lagi khawarij ikhwanifillah, yang mereka begitu ujub dengan ibadah mereka, dengan qiraah mereka, sehingga bergabung-gabungan mengkafirkan sesama muslim. Nah, jadi kesimpulan dari perkataan Ibnu Razi rahimahullah ta'ala, bahwasannya dalil-dalil yang begitu banyak telah menunjukkan secara globalnya tentang peringatan keras dari mengkafirkan seorang muslim, terlebih lagi yang nyata-nyata dia mengatakan la ilaha illallah dan bersaksi tentang kenabian Rasulullah SAW dan kerasulannya, terlebih lagi dia menegakkan syariat Islam, ya, Jangan sampai bermudah-mudahan dikafirkan hanya terjatuh dalam suatu dosa atau dalam suatu kebid'ahan. Kemudian peringatan kepada kita semua juga, jangan sampai seorang terlalu husnudzon pada diri, karena tidak ada yang maksum. Bahkan kebanyakan ahli bidah mereka terjatuh dalam sifat tersebut sehingga mereka ujub. Ujub ini qanidillah, kalau ada pada diri seseorang akan merusak dirinya, akan merusak diri sekecil apapun sifat ujub itu. Kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim, orang-orang pilihan, ya, mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang. Tapi ketika ada dari sebagian mereka yang ujub ikhwanillah dalam perang Hunain. Peperangan yang terjadi setelah Fathu Makkah sehingga kaum muslimin begitu banyak. Kemudian ada sebagian saja. Sebagian saja dari ya para sahabat yang baru-baru masuk Islam, bukan sahabat-sahabat senior. Ya. Pada mereka ada ujub bahwasanya kita ini tidak akan terkalahkan sekarang. Kenapa? Karena melihat ya jumlah yang begitu banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala tegur. Diberi teguran sehingga terpukul mundur pada perang Hunain. Kocar-kacir sampai para sahabat dan pasukan kaum muslimin saat itu. Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan dalam surat At-Taubah, wa yawma hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum minallahi syai'an. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin dengan tathbit kekokohan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun maju mengendarai seekor keledai, kemudian memanggil lagi kepada semua ya kaum muslimin sehingga mengatur strategi berikut. Namun syahid dari perang Hunain ini qanibillah, yaitu teguran Allah, dan merupakan pelajaran yang begitu besar bagi kaum muslimin bahwasanya ujub yang sangat berbahaya. Terlebih lagi ujub pada dirinya bahwasanya dia itu tokoh di atas al-haq. Ya. Dia itu seorang yang sabit, seorang yang istiqamah, seorang yang ya salafi kuh, misalnya salafi tulen, ya ahli sunnah wal jamaah, yang zahir dan batin. Kita semua berharap demikian khanifillah, tapi jangan sampai kemudian timbul ujub pada dirinya, kemudian mentazkiyah dirinya sehingga merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari kesesatan, merasa aman dari terjatuh dalam kebid'ahan, kemaksiatan maupun kesyirikan. Baik. Barakallahu fikum. Kesimpulannya untuk tahdzir dari tafsir ini qanibillah, ya, dalil secara umum ya menunjukkan larangan yang sangat keras. Dari ayat dan hadis yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalian bisa mengambil hadis secara sempurna dari dalil-dalil yang disebutkan di depan. Hadis Ibnu Umar, Thayyib, kemudian hadis Abi Dzar, kemudian hadis Thabit bin Tuhaq radhiyallahu anhu ajma'in. Nakta bi hadza subhanallahi wa bihamdihi.